إلى النجم وحدة إجارة بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة Manosho se rescató de la prisión, casi mate. Me rescató mujer, casi mate. Y si se la mate, no me grita del vivo, no me grita. Y ahora, más el medio matía, pasti mati. Bilang tapi kumpulan ketika wangalan jauh bisa di masa di wairi. Sahaja sepil asyad wal awdua isi. Wong seng orang mati kecepat kenal terang, wong seng orang mati sejak kata berjalan, pasti mati seng orang kata. Sejak kematian, macam-macam, tapi pasti negosisi. Wong boleh, mesti mati. Aku keliru, dan boleh, insya Allah mati, itu keliru. Bulu nafsin dari waktu maut, yang boleh, mesti mati. Dan ini mereka jahe, yang dijauhi dari mati. Bulu, mendidosi roh innal mauta sakmene pati alladhi tafiruna kang podo layu sira kabeh minggu saking pati istilahe layu mangkene ta inna mauta sakmene pati mula iku iku tentu metu apa pati ensuro memang rendah melayu yang jiwa pasti kepercayaan. Lonceng lebih kali kajaran lorok ini kepercayaan akan yang usaha supaya marah tenang pasti terukar pilihan jangan-jangan kesempatan pilih-pilih orang yang lain luarin rumah sakit yang dihadapkan jalan di Semarang orang yang nanti di luar negeri di Jerman di Singapura di Australia macam-macam orang yang berhasil để sáng hết nét ngó nó để làm sơn ca phương dựng for the sampaikan kita umat Islam supaya mengaku landasan jalur-jalur kasih nabi. Nabi Bani ini jajah sakit juga pada mati orang dan berusaha juga. Kanji nabi kan itu sadar Bakin Allah anjara, jangan illa anjara, alaihi jara'a. Jodh-jodhna. Allah merahulun nake senyake, kejodoh nurun nake kambane. Anjara nurun nake, mesti ono kambane. Jadi nak mesti dijaga orang, jelaslah. Jadi kajian api jauh kajiannya. Ia jelaslah itu termasuk dijaga kesunah rasul, dijaga kesyarikat kajian api. Kajian api lagi kalau itu dijaga Ilah sah. Jatuh syuruh, jumpa sikmat. That is, not a few wrong out of Nazi. Swatilaman, wrong. Jokor, jatuh syuruh, jatuh syuruh. Swatilaman, wrong. Ayo, syuruh. That is, just a kiki my business. Di syuruh, orang mandi, tukar nyuruh. Jangan putus dan jahat.

be flat out there. Jadi kita buka, kita beri maaf, kita lari. Jadi dari urusan sesuatu kita, absurd. Mulanya, mari kita pakai hati melawat orang mati, siapa siapa pun. Karena nanti dia sendiri nyalati. Karena nanti tempat jamu kalau singkat dia. Di mana itu bukan kau. Di waktu ini, dia kuhasutkan setugal dinar. Setugal dinar itu, kira-kira secara dalam Masmur ini dirasakan karir dari Nabi Nabi itu. Selalu ala sehidupu Restono dan jamu sholat-sholat diri. Dari Nabi Mboten kersonya lati. Setelah saya mati, saya tinggilan hak-hasyar jelengnya dan penyebab saya. Dong saya bilang hari kaki saya merekod keempat dirasa ngasem. Ya Rasulullah, nyenangi utangnya malek dulu ingkang kagil jawa. Senada saya bilang hari kaki keluarga, saya mati. Lalu saya bilang hari bukan termasuk serabat yang kaya. Dekati sayang itu datang kocok luar biasa. Wong kadi nabi, korak kersonya lagi. Tengok lah hubungnya sholat dan aja, lalu dibayar. Maka akhirnya aku telah mati, ijek intilah urusan hak aja, dan banyak lagi. Jadi mahali masuk, ya Rasulullah. Dan ada hutan yang baik, pulau yang terakhir jauh. Tapi, kami nabi nanti kesonya lati. Kemudian seperti imam, itu jadi semati. Ini kita berpikirlah tadi, jadi bisa berhati dari kita hari. Bisa berhati ditolong. Istilah-istilah ini supaya dikenal. Jadi bisa berhati dari kita hari. Akhirnya kami nanti bersuanya hati. Bila kami masih cuma pasal ekosen kejadian juga sejarah jenama seumur ojo kematian supaya masalah hukum adami diperhati itu loh diperhati juga jelas. Bagi saya sakit sekitar. Kepertian kami-kami masalah hukum agar ini, ampun kalian itu takdir, karena hukumnya lah selesai. Mulanya, ini ampun yang kecil. Nari ke ONP, mampu tidak ada haji. Lalu selima deh, nehoten dia kerja. Nari ke uribe, mampu tidak ada haji. Jelalah jereng ada haji, ketutuskan mati. Itu aturan Islam. Bojo tinggalane ora kena diwaris. Nek dulu karo nyawuri, oh, oh, hati. Tinggalane. caranya ini saya pakai hati anak-anak bisa bersilaturahmi keluarga, bisa pergi di tempat lainnya. Terus saya hati di sisi kota anak-anak hati dan itu boleh-boleh santri-santri yang mungkin ke Mekah itu suatu saya pakai amanat hati dapat jenenge itu itu. Nah, amanat hati itu biasanya kira-kira seperangkatnya ongkos hati biasanya. Tapi nyanyangan itu yang jom nama-nama ake, yang jomingga ake, Jogja-Jogja Indonesia malakas anak-anak mesti bocah-bocah yang mondok terlihat. Bukannya ongkos hati itu bersangkulah kita, amanat hati juga sepuluh juta. Tapi nyanyanya berkeamanan hati itu malu sakit yang kunja. Jadi bukan sakit. Ya mana tu orang loro bukan sakit. Tenaga biji kalau biji. Tapi kiamanan dia hati. Jadi ujung wes tahu hati. Tapi kiamanan dia hati juga hati. Hati mereka dokter, saya tak hormat. Bukan kakek secara rinci, sebabnya bisa dilangsi amalaki. Maka, mereka nyari hutan hati, dilihat kalau manusia yang ada orang, nanti. Itu jatuhnya. Harta tinggalan untuk namanya haji. Kalau tinggal kocok-kocok, tinggal kocok. Hati muti, tinggal sorak-sorak. Bisa dikajari, jadi muti. Nek sorak, tak sorak, tak samur. Samur itu setengah kilo. Jadi kalau kalau ini tidak sebilang seperti ini, lima selatan, nek dimuti, rong kilo setengah. Karena nanti seurat, nanti senang, jadi jalan. Muka yang reka, hutang kalian sisi Allah Rabbah, hutang setahui kesan Rabbah, ini resiat Allah. Nak tahu wasiat, wasiat apa? Bagaimana yang aku disamain, aku makin besok, aku ngamal jariah di masjid A, orang juga, bagaimana? Kalau kita bisa, kalau ngamal jariah, aku nanti, turangan, rakyat kita. Kalau itu kawannya tidur bayar hutan, tidur bayar hutan pada Allah, baru bayar hutan dari petani kesan, terus ya. Besukat nih, kalau waris orang itu. Nah ini, maksud bil istirahat. Waris orang itu, berkecil-kecil, bil istirahat. Bicaranya esam, kalau esam ya tadi. Karena terakhir akhirnya ngamalake orang Islam. Bisa berjelas. Orang usah ditakoni. Orang Islam akhirnya ngamalake sakannya tak. Ya dosa. Maka orang-orang yang ditakoni pulang. Itu bisa berjelas. Bisa ya bisa diamalake. Jadi di masjid saling kira-kira. Buat menanggung. Kesehatan, di nasihati, di ceritani, di jelanake. Jadi di jelanake, di jelanake, itu salahnya, di sei malati, perjalanan. Nanti ayat kata itu, dudunat karaya sholat semua. Ya ayuhal ladzina amanu, ijanu tiyalis sholati fi yaumil jum'ati fas'al ila zikrillahi wa ta'ala. Mengenai qiraat, perlu kula terangake langsung rumiyin. Ayat lakati yaumil jum'ati, ini qiraat sholat, sedoyo maos nine domah. Kula langsungi malih qiraat sholat, Amaqah, Nekatir, Abdul Amar, Ibn Amir, Asin, Abdiyah, Ali Yusari, Sahrawi, Rawine, Fasilah Bibi, Ketuyo, Ma'at, Mine, Dhamma. Dia umil Jumu'ati. Ono sekosa mine disukut, Nek, Kiro Asyadya. Kiro Asyadya, Bersenggaknya, Kami berjalan. Jadi sesuatu mahas menjelmah untuk saat kalau kalanya negara saat dia menjulmu hati nanti yang satu-satu puno senarai yang negara jowo itu hanya dikat pino cemua hanya seperti apa pino cemua. Bertanya-tanya dengan rumah-rumah, Bima-Jumma. Dengan Bima-Jumma, rohkak ini saya ingin. Kalau kata-kata yang sempurna, saya ingin Bima-Jumma. Ini betul-betul. Betul kira pasal pasti. Ayat ini, saya ya ayuhal ladzina amanu eling-eling memakai kamu beriman idanu dia sekalanya diundangake di sholat perlu sholat di yaumil jum'ati min bihak nafi ikhlas di nafsunya fas'au maqablu makhluk siro ila zikrillahi marang zikri Allah tegese sholat. Nekono undangan dino Jum'ah perlu sholat Jum'ah, makan. Maka satu, Jum'ah. Wadahul jai'ah, wadahul lantinggal sirotaseh al-fe'ah, enakas jual-jual. Maka Jum'ah, ojo jodohan, ojo setuku. Mengenai agar karena mulai mengenai jodohan perlu kecerahan. Agar jangan kambing hati. Minggu agar jodohan, namun ketika nariko khotet imam Jum'ah wesliget nok megar asalnya agaknya salah terus agan jangan rumit jangan kandeng nabi agan Jum'ah rumit ketika nabi jangan Abu Bakar jadi khalifah kami nabi berbapak hadan semua sepihak. Abu Bakar wafat jadi Sayyidina Umar hadan semua tetap sepihak. Jangan sahabat Usman jadi khalifah masyarakat soyot kata. Pemain jelas-jelas Cada vez yo soy la Ahora, dice que uno no le pasa. Si ponemos el mosque, hermano, tocaba que le ganan los secretos. Ocho, nada, que tú sabes, no sé qué tal, me voy a secretar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Hari mau hajar, takkan kalau kaki ini ketika akan nafasnya lebih beli. Padahal, kebetulan hari kebetulannya haram. Haram. Haram ini pilih-pilih kewajiban Jumatan. Nasi kebetulan orang kewajiban Jumatan orang haram. Contohnya, saya juga, Orang terbuka. Di tengah terpaksa saya layak. Dan pun, nari berjalan kali nabi Jumata ada kebijak berdasarkan nafsu. Sebisar masyarakat sepakat, pemain tidak masjid, langsung sepakat itu masjid-masjid. Jumatan itu tak boleh kandung nanti Allah sebab aku sudah mengejaknya. Berani kandung nanti yang di masjid langsung ada ikan. Berapa itu juga berapa energi itu ngomong sebab aku sudah mengejaknya. Kandung nanti wafat aku berakar jadi khalifah. Ada sekepiti. Setelah sohabat, nasib-nasib dan sholat. Tetapi, di sini, mesuatu kata dari khalifah yang belum tahu. Jadi, tapi ini, jadi umur belum tahu, berawasi di mana. Tapi, kenapa? Rasib-rasib. Sama saya juga, Omar. Yang dinamakan jadi khalifah 10 tahun. Jadi tapi ini kira-kira rakyat umur 8 tahun. Mulanya zaman saya dinamakan umat akan Jumat kepisah. Menurut sahabat rajin sekali. Nah tapi ini jadi sudah umur 8. Pada saat saya dinamakan umat kepisahan tahun kepisahan ada satu Kerana tapi ini sesuatu yang tidak Mari ke rumah aja tidak menolong, tapi istri kerja kelihatan terlalu di masjid. Dalam istri masjid kafe, saya tidak harus membantu, salam, mengingat kesadaran. Jadi mulai orang aja semua, tidur, tengah hari ada, saya tidak harus membantu. Yang bisa begini agar merepakkan yang berbicu agar sempat merepakkan pasti dihormat berbicu mematikan berbicu nanti yang masjid-masjid yang berbicu itu sendiri agar mengikuti dari Sina Usman sendiri mengikuti dari Nabi Maka kanjeng Nabi jawab, alaikum bidun Nabi. Wadun Nabi lupu lapa hidra sisi. Jadi ku sana, sunnahku, sunnahnya para sahabat, lupa hidra sisi. Jadi jadi tadi ada semua kapten jale. Hukumnya ada, sunnah berterakhir. Hukumnya ada, sunnah. Mereka orang berkirakan. Pak Adam sing akhir. Sing Adam asli, tapi sing berkirakan. Hukumnya ada, dan sing berkirakan. Kok sing berkirakan, wajib mati. Nara kewajiban Jum'at atau rapor. Kandil Nabi yang berkata, Al-Jum'at itu hakul wajibun ala kulli muslimin illa ala al-ghafin. Abdin mamlukin, wa-nurahatin, wa-sofiyin, wa-marin. Jum'at lagi wajib kandil setiap mukallaf. Kesepuluh kakak, loh kakak pikir rawatik. Loh kakak yang rawatik apa? Buja, loh beda, buja, loh lara. Loh lara ya lara singkangan, lara padu, loh kasih makan orang. Lara singkangan, tentunya samanya lara jantung, nanti. Tak laku rotel kaelan, kaelan rotel jumatan. Sentuasi kan jumatan wajib jumatan, wajar juga. Jadi tu, utari kau nunggu naik lukai rotelue, kacau selakun kacau siapa tak penting pun tunggalah. Mur, nunggu naik siapa kacau belum nanti. Jadi nilai suruh ada, yang ngerti. Sekarang ngajan ini kadang-kadang, yang dosen diawali penjelasan yang bersangkutan sekeliru. Karena kadang-kadang, yang berapaan. Dalam yang ngajan Nabi ini, ujian masjid, tempat makai dasar makom itu dalamnya dinasti. Bahkan dinasti ini ku nasorat surat kendalam orang tahu ni masjid nasorat surat kendalam siapa tapi asal masjid. Dan dinasti ini juga abdul surat masjid si gaji. Ilal maktul jatuh. Sorat, sorat terwabuah itu jenuh sorat mengumah. Sorat mengumah. Kecilkannya sorat sedul. Akhbaru sorat ilal maktul jatuh. Tidai ilal maktul jatuh. Kusono utamanya sorat terwabuah. Itu nampokan, kerja ke sholat berdua. Nah sholat berdua di rumah masjid. Sholat itu satu teman yang rumah. Ya kan dimati dalamnya cekak masjid. Itu nekok dia. Dan dimati yang sholat kok dia jumat, itu ketang-ketang antara mereka asara. Tinggalan. Itu masjid, makin larang buat masjid. Akan dinasti menuju renggak langsung salam di dalam semuanya. Dan itu hosan sehingga sangat sholat kok yakin arti itu bisnah. Ya Allah, itu sehake wajan itu. Ini hosan bicara nage sehake. Malah ini kuasa nage. Orang paham. Kami nabi betul masjid terus saja. Mereka kaya nanti sholat teknologi apa yang membahas. Asyik. Ini. Ini. sebagai nabi betul masjid terus ada terus terus jadi orang sholat kopiah dengar orang sholat kopiah itu sekali itu dan mendikat orang sholat kopiah nak masjid nah itu benar mereka orang sholat kopiah nak jalan itu ada tapi itu berani kuatkan agak sedikit untuk seorang kita. Karena berbicara kalau nenek bisa apa anda jual apa, jual badan mau jadi kalau nabi soal kesunat tinggalan, mereka tak kesunat kalau nabi bukan kok tak siap untuk itu, soal tak siap tinggalan. Juga jalan ke desa, tapi naik pulau jenengan, Karena jangan itu sana ke maupun, utama tiga masjid naik pulau, utama masjid di kapal sekolah tak hijau. Bukan jalan, bukan yang sekolah itu, ya masjid ini ring ini. Bukan yang ojo ngawur. Nek pasang kaget, kalau itu memang darat, itu tidak tapi biasanya kalau masjid sekolah itu rumah, rumah sepisi lain biasanya. Kalau terangkatnya tidak kawasan ini. Jadi masalah ada Jumat, jangan kali nanti sepikar. Setelah seorang sahabat nanti, dari sekolah Jumat. Orang-orang terhadap sekolah dan dari dinasti kecil terhadap sekujur. Sekujur. Jangan aku kata. Ada cuma tiga. Jangan saya tidak umat. Ada cuma tiga. Sekolah terhadap nasi-nasi. Tapi ini belum terbalik. Masa-masa saya tidak usman, tapi ini juga berpikir-pikir juga ada 20 yurah ke pasar. Terus ada Jumat, bisa apa-apa bisa, dengan baik saya tidak usman. Durai, tapi ini juga tidak pasar. Jadi juga suri masjid, sama dengan masjid, terus ada bentinya seminggu lalu. Fa'idah muriyah isolah itu pastahir. Mau kosek anak-anak dirambungnya kosolat. Pantahiru, nombok miya rosi rofi abdi dalam bumi. Kone keselampung sholat, assalamualaikum. Kepno buya, jaga mana. Wattahulah tulega siroh. Bin maklumlah istimewa pada Allah itu punya isti. Tapi selagi agamis maklum kawin kasorat itu berakhir dikit-dikit. Tetap dikit-dikit. Wanturun rohadan dikira syarakatin Allah kandirun jalan tingkatnya. La'allah kutuk mirun. Lok menawar syarakatin itu jokit-jokatin. Boleh usahampung sholat. Ya, kenal kerana tunggu mana. Nanti akan saya selamatkan kerana saya sendu. Macam ni ada agenda Allah. Mana pun cara cara berakhir fantasi unik. Semasa itu pada zaman semasa tersolo dia ada ni cara rumit. Nanti orang ni cara cara kerana orang pun cara. Orang ketahui ini jalan, kudu nasib. Itu kuyayanya bawa penjung, sehingga mereka disabeti penjung. Dan tidaklah kudu macam disabet, untuk para wanita. Itu yang berjaya ini. Nah, serangkong salah, kudu kuya. Kuya ini bukan wajib, kene kuya. Bukan wajib kuya. Jadi sehingga jadi fantasi itu betul. Tak perlu mencuara itu fantasi itu tak wajib. Kenal. Nanti jadi campur lantar. Tak perlu diri jadi. Tak perlu. dibenarkan. Sesatnya itu dibenarkan. Nah, sesuatu yang kira itu berhasil. Tapi memang masjid dengar, memang berarti mata. Assalamualaikum, assalamualaikum, ada di masjid. Dan akhir masjid kita putih, ya, buat yang lain. Tapi dari Quran. Ini Quran. Quran itu jenisnya. Tak jawab. Quran itu berbeda, tapi pikiran itu secara apa-apa. Pikiranmu yang secara. Yang maknanya Quran, yang maknanya secara pikir. Nah, Qurannya orang secara. Itu dia. Pantas itu kenal juga orang wajib. Jadi, secara bersering pasar sejelas keng. Tapi ada lagi tetap mikir. Mikir juga ke mikir itu orang yang sholat kok. Nah, priyane waktu sholat, mikir itu perintah. Bolanya kangen maghrib Jum'at saja, yang menuju selalu-selalu, itu semacam istirahat, tapi mikir tetap berjalan. Walaikumullah, kafirullah, alaikum, ini berarti dalam al-bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.